Saya seorang wanita yang bekerja. Saya menghantar anak saya ke pengasuh setiap harilah. Saya tak dapat menyusukan anak saya. Payudara saya, dialah akan membengkok. Kerana air susu jadi banyak. Soalan saya, bolehkah saya minum susu saya sendiri? Ibu ada anak kecil. Nah, bila ada anak kecil, ada susu tak? Ada susu bukan dalam tank. Ha, dalam bekas susu original. Faham tak? Ha. Jadi dalam payudara dia, setengah-setengah perempuan, ibulah. Dia susu dia banyak. Betul tak? Ha, jenis susu banyak. Ada susu sikit. Nak? Ha, jadi beri susu sikit, dua datang dua minit habis. Tambah dengan lactogen pula. Nah, ha, jadi ada perempuan yang Allah rezekikan dia susu banyak. Jenis hak besar tu lah. Ha, dia bekas besar susu banyak. Bekas kecil susu sikit. Ha. Jangan marah, kamu tanya aku jawab. Jadi perempuan ni dia takut membazir. Anak ada ke pengasuh. Dan memang betul susu ni kalau dia lebih sangat, dia keluar semua. Sampai secawang, secawang. Jadi dia takut membazir, dia pun minum. Boleh ke tak? Nak soalan dia. Ha. Jawabnya. Ha. Apa yang halal diminum oleh kanak-kanak, halal diminum oleh orang dewasa. Tak boleh minum susu sendiri kalau haram susukan anak-anak. Susu orang manusia ni najis tau. Tidak najis. Faham tak? Jadi boleh minum kalau dia sendiri, kalau dia dahaga. Tapi kalau boleh tak usah lah, tak sedap pun. Ha. Mu jangan kata aku teh dah. Ha. Kawan-kawan kabur. Ha. Nah, biar faham baik deh. Ha, tapi tidak haram. Mu nak minum direct ke, mu nak bubur dalam plastik jeruk wak sekering ke, tak ada masalah. Deh. Ha.